Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الإمام ابن القيم رحمه الله المعاصي تزيل النعم ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة وتزيل الحاصل وتقطع الواصل فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة سببا لا يجلبه وآفة تبطله وجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته وآفاتها المانعة منها معصيته فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, di antara efek pengaruh dari dosa dan kemaksiatan adalah annaha tuzirun ni'amul hadirah, bahwasanya dosa dan kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini. Kenikmatan yang nampak, yang kita rasakan. Habis makan, minum, ketawa, senang-senang bersama keluarga. Kemudian dia bermaksiat pada Allah. Karena yang namanya maksiat menghilangkan kenikmatan, langsung dicabut kenikmatan tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadirah yang sekarang. Yang tadinya bahagia, senang, gembira, langsung berubah menjadi khawatir, cemas, ketakutan, gelisah. Karena apa? Nikmat ketenangan di dalam hati langsung berubah menjadi gelisah, langsung berubah menjadi malapetaka waliyadzubillah. Ini efek dari dosa dan kemaksiatan. Sya'am aba, baik dia rasakan atau tidak, baik dimengerti atau tidak, efek pengaruh dari dosa itu kontan, cash. Walaupun tidak cash, walaupun tidak kontan, pasti akan ada saatnya. Ada saatnya, ada waktunya. Waktu watak tahunnya amal wasilah akan memutuskan nikmat yang terus bersambung, ya terputus. Biasanya, mohon maaf, dia penghasilan setiap bulannya 1 miliar. Dia penghasilan dia 1 miliar. Uang semua apa daun itu? Uang, bukan daun. 1 miliar karena dia pengen lebih dari 1 miliar, dia apa? Minjam uang ke bank. Bank konvensional atau bank keliling, bank online yang ribawi ya. Jelas ribawi ya. Yang tadinya ibaratnya gak ada angin gak ada hujan. Angin mah ada, hujan ada. Ini peribahasa aja. Artinya apa? Bisnis jalan aja. Bisnis lancar-lancar, alhamdulillah. Semua jalan, gak ada. Tapi karena dia pengen mengembangkan, bikin cabang ini, itu. Akhirnya apa? Sengsara, susah. Yang tadinya masya Allah terputus. Taqta'un ni'amil wasilah. Memutuskan nikmat yang terus bersambung putus. Akhirnya susah. Usaha susah, ini susah, itu susah, berat. Ini jangan dianggap dosa riba. Dosa-dosa riba jangan dianggap enggak ada pengaruh. Banyak pengaruh. Bahkan kepada usaha, masalah dunia juga terputus. Bahkan disebutkan oleh Salafus Saleh, terlihat pengaruhnya kepada istri, anak, pada dirinya sendiri. Sehingga apa? Jangan nyalahkan orang lain, nyalahkan diri sendiri. Kenapa? Banyak musibah, banyak kecelakaan, banyak mungkin bangkrut. Usaha kok bangkrut terus, usaha kok gak untung-untung, usahanya kok ini dan itu sepi dan lain sebagainya. Ya memang mungkin faktor X atau faktor yang lain banyak, tapi kita juga yang paling utama adalah meminta kepada Allah, memohon pada Allah, berharap pada Allah, berdoa pada Allah. Sekeras apapun, sulitnya di zaman sekarang, tetap memohon pada Allah, mengangkatkan kedua tangan kita kepada Allah Azza wa Jal. Taqta'un ni'amil wasilah, sehingga dengan kemaksiatan yang tadinya adem ayem, usaha jalan terus, enggak ada masalah, karena dia sering bermaksiat pada Allah, nikmat-nikmat itu putus. Nikmat itu putus. Fatuzirul hasil. Maka dengan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, akan menghilangkan hasil yang ada sekarang. Hilang. Ambles. Hilang. Nggak kelihatan hasilnya lagi. Padahal setiap hari dia untungnya bisa 100 juta, 200 juta. Mungkin bisa 1 miliar, 2 miliar. Tapi karena sering bermaksiat. Bermaksiat dan bermaksiat dan terus bermaksiat pada Allah. Maka kenikmatan itu diputus oleh Allah Azza wa Jal. Diputus dan terputus. Wataqta'al wasil. Dan memutuskan sesuatu yang nyambung sebelumnya. Karena sebelumnya nyambung terus, ngalir terus, tapi karena dosa dan kemaksiatan terputus. Terputus, hati-hati. Artinya apa? Introspeksi untuk diri kita sendiri, pribadi. bukan untuk yang lainnya. Kenapa kok dulu usaha saya lancar ya? No problem, gak ada apa-apa. Tapi sekarang kok susah? Ya, introspeksi, ada apa? Dosa apa yang sudah kita lakukan? Itu kalau sadar. Atau minimal dia minta nasihat. Ya Fulan, Abu Fulan, tolong nasihati Ana. Kok hidup Ana seperti ini ya? Usaha Ana seperti ini, jatuh. Coba Ana minta nasihat. Labas, tidak mengapa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Idza istansahaka fansahu. Apabila saudara kamu meminta nasihat, ya nasihati dia. Apalagi kalau sudah minta. Bukan minta uang, minta nasihat. Minta dinasihati. Fansahu, maka nasihatilah dia. Nasihatilah dia. Nah, karena tidak sedikit yang tadinya berlimpah, berlimpah, berlimpah, berlimpah, akhirnya terputus, berubah. Yang tadinya serba ada, apapun yang dia mau selalu ada, bisa dibayar dengan uang dia. Tetapi karena dosa dan kemaksiatan, maka apa? Terputus. Ini hati-hati dengan dosa, kemaksiatan, hati-hati. Jangan dianggap remeh. Yang tadinya dagangnya rame terus, gak pernah sepi, tahu-tahu terputus. Ini kenapa? Ada apa? Introspeksi. Yang tadinya kerja dalam satu perusahaan, atau dipecat misalkan, atau di PHK dan lain sebagainya. Ada apa? Introspeksi. Nah, banyak sebab, sebabnya banyak. Bukan satu sebab saja. Yang tadinya nikmat-nikmat dia berlimpah buat anak, istrinya, semuanya tercukupi, tersedia semua. Kok sekarang malah terputus? Ada apa? Inilah dosa kemaksiatan akan memutuskan yang sebelumnya nyambung. Yang sebelumnya ngalir terus. Deras ngalirnya. Gak pernah sepi. Orderannya terus. Mungkin setiap hari bisa 1000 orderan setiap hari. Ah, bisa lebih daripada itu. Lah kok sekarang malah turun, turun, turun, turun, berkurang. Bahkan na'udzubillah, bangkrut. Ada apa ini? Harus diintrospeksi. Kenapa demikian? Ada apa? Kenapa dosa dan kemaksiatan memutuskan, menghilangkan nikmat yang sekarang, yang kita rasakan? Karena itu adalah apa? Ada asbab, ada sebab musabab. Ada sebab musababnya. Karena apa? Baina ni'amallah ma'hufid mawjudah habibin sa'ati. Kenikmatan yang Allah berikan, yang dijaga, akan terwujud, akan diraih, yaitu dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat antara mereka dan bahkan yang di bawahnya para a'immah yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka dengan deras, dengan kencang rezekinya. Seperti air hujan yang terus mengalir. Itu dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berusaha seperti Abdullah ibn al-Mubarak, ulama besar, tajir kabir, tujar, tajir, pedagang besar. imam, mujahid, dan lain sebagainya. Nah, memberangkatkan haji saja setiap tahunnya sekian puluh orang setiap hari, setiap tahunnya diberangkatkan. Ya, ini ngasih bayaran ke orang, bukan cari duit di situ. Ya. Nah, dikasih ongkos PP dan uang jajannya, uang makannya puluhan orang. Ini Abdullah bin Mubarak. Artinya apa? Nah, seseorang diberikan nikmat, dipanjangkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya dengan apa? Dengan taatullah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Walastujriba mafquduha, dan tidak ada yang bisa mengambilnya, sesuatu yang hilang kemudian digapai yang diambil kecuali dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, usahanya mungkin naik turun, pas jeblok turun, shutdown, hancur, maka dia banyak istighfar pada Allah, minta pada Allah, berdoa, mohon pada Allah. Tapi bukan hanya ketika dalam keadaan down, dalam keadaan up, naik omsetnya pun ya dia tetap bersyukur, bersedekah, membantu orang. Ajaban li amril mu'min, in amrahu kullahu lahu khair. Betapa menakjubkannya perkara seorang mukmin. Semua keadaannya dalam keadaan baik. In asabahu sarra syakara, fakana khairan lah. Kalau dia diberikan kebahagiaan, kelapangan, rezeki, kebahagiaan, maka dia bersyukur pada Allah. Maka yang demikian lebih baik untuk dirinya. Dilimpahkan harta dan lain sebagainya, dia bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Sebaliknya ketika dia in asabat hadara, ketika dia ditimpa dengan musibah, malapetaka, ya, paceklik, kesusahan, kegalauan, kebingungan, sabar, minta kepada Allah, bersabar di atas ketaatan pada Allah, maka khairun lah. Maka yang demikian adalah baik baginya. Mengadu kepada Allah, mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, dari kesusahan-kesusahan yang ada. Sehingga sesuatu yang hilang darinya akan bisa digapai lagi, akan bisa diambil lagi, yaitu dengan ketaatan pada Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, فَإِنَّمَا عِنْدَهُ لَا يُنَالُ إِلَّا بِاللَّهِ بِطَاعَتِهِ, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa digapai kecuali dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ini kembali lagi pada istighfar. Ya, jangan lupa zikir, istighfar. Faqultu astaghfiru, maka katakan istaghfiru, mintalah, mohonlah ampunan kepada Allah. Ya, istighfar, pentingnya istighfar sendirian atau ketika berjamaah atau banyak teman atau yang lainnya, atau terlebih ketika sendirian dia beristighfar, muji Allah, minta ampun pada Allah, atau bersolawat dan lain sebagainya dari azkar, maka apa? Akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan keluar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Innahu kana ghafara. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala ghafara, yang maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Yursiris sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah mengutus, Allah mengirim dari langit air hujan. Yursiris sama'a alaikum midrara. Ditambah daripada itu apa? Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah tolong kalian dengan amwal. Amwal itu apa? Jamak dari mal. Mal itu apa? Harta. Harta itu bukan hanya uang. Mau rupiah, mau dolar, mau real, mau euro, mau yuan, dan lain sebagainya. Bukan hanya fulus, tapi yang lainnya. Wa yumdidkum bi amwal. Allah tolong kalian, Allah kasih bantuan pada orang-orang yang sering beristighfar. Kasih bantuan. Kalau manusia ngasih bantuan gimana? Zaman sekarang difoto dulu nih. Zaman sekarang. Ini bantuan dari fulan. Ya. Bantuan pun besok beda lagi. Tapi kalau bantuan dari Allah, yumdidkum bi amwal. Allah tolong, Allah kasih bantuan kepada kalian bi amwal. Ini lafadznya jamak. Jamak itu banyak. Harta yang banyak. Ya. Bukan satu harta saja. Bukan sedikit, banyak. Amwal karena jamak. Ya. Jama' tadul al kasrah, maknanya banyak amwal, bukan hanya harta bagi mereka-mereka yang banyak istighfar. Wabanin, anak keturunan, ini bagi yang belum punya keturunan, 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun menikah belum punya keturunan, banyak istighfar. Perbanyak istighfar, kembali kepada Allah. Mohon kepada Allah, karena yang memberikan anak adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Tidak bisa dari kalangan makhluk, tidak akan bisa. Mohon kepada Allah. Mau dia sudah terapi kemana aja, kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak bisa. Ini yang gratis padahal. Ini yang mudah, yang gratis, yang tidak mengeluarkan biaya. Kalau terapi, berobat, nanya dulu biayanya berapa. 15 juta, oh mahal. Ya kalau mahal ya banyak ibadah, minta kepada Allah, istighfar. Ya, itu yang mudah, yang gratisan. Nah, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Tapi karena efek dosa dan kemaksiatan, maka akan memutuskan harta itu. Harta dia capek-capek, dia kumpulkan pagi siang malam dia kumpulkan tuh capek-capek tuh. Tahu-tahu dia pun hancur. Dengan sakitnya, dengan ininya, dengan masalahnya, dengan yang lainnya, dan lain sebagainya. Apa sebabnya? Karena dosa dan kemaksiatan. Artinya apa? Introspeksi kepada diri kita sendiri. Ya, introspeksi kepada pribadi kita. Ada apa? Kita kok susah? usaha susah, dagang enggak laku-laku, anak istri seperti ini dan lain sebagainya. Ada apa? Ya mungkin kita. Jangan salahkan yang lainnya. Kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Artinya seorang tidak akan menggapai kebahagiaan, kenikmatan, keberuntungan, kesuksesan, ketenangan, kecuali dengan ketaatan pada Allah. Kecuali dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya jin ifrit. Kisahnya jin ifrit yang ingin memindahkan apa? Kerajaan Balkis. Berapa lama dia pindahkan? Qala ifritun minal jin. Berkata jin ifrit, ana atika bihi qabla ayartadda ilaika basaruk. Hah? Benar enggak? Kata jin ifrit, saya akan memindahkan kerajaan Balkis ini kepada engkau wahai Raja Sulaiman, kan Nabi Sulaiman raja. Raja bukan? Raja. Nabi Sulaiman. Kerajaan Sulaiman. Sebelum apa? Hah? Sebelum apa? Hah? Sebelum apa? Sebelum membuka mata. Yang sebelumnya, kalau yang membuka mata ini, kalau ladzina utul ilm, orang yang diberikan ilmu. Yang sebelumnya agak lama nih. Ya. Sebelum berpindahnya kamu ke tempat yang lainnya. Tapi kata qul ladzina utul ilm, berkata itu jin ifrit, yang diberikan ilmu beda lagi. Ya. Naam, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika basaruk. Saya akan mendatangkan apa? Kerajaan Balkis ini sebelum mengedip. Ini kata Imam Sa'di rahimahullah, imam yang lainnya, ini keutamaan ahlul ilm, keutamaan orang yang berilmu. Kaitannya apa, hubungannya apa? Rizq, ni'mah, kenikmatan, rizq minallah. Faham? Orang diberikan kenikmatan, diberikan rezeki, kan memindahkan kerajaan itu bukan suatu yang gampang. Itu adalah kekuasaan dari Allah, pemberian dari Allah. Artinya apa? Kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di situ menunjukkan jin ifrit dengan ahlul ilm, jin ifrit yang besar, yang kuat. Jin ifrit itu kuat, besar. Kekuatannya, kehebatannya dibandingkan dengan utul ilm, orang yang diberikan ilmu, lebih mana hebatnya? Lebih hebat mana? Utul ilm. Artinya apa? Dari rezeki, dari kenikmatan, dari yang lainnya, yaitu dengan ketaatan pada Allah. Afdalut ta'at, ketaatan yang paling afdal, ibadah yang paling afdal setelah ibadah-ibadah yang wajib di zaman sekarang adalah talabul ilm, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Kok ta'lim terus? Lihat dong, ta'lim terus. Kenapa emang? Masalah. Kok ta'lim terus? Nyari duitnya kapan? Ya, ada duit, alhamdulillah, datang sendiri duitnya. Lah kok iso? Ya iso. Lebih orderan. Lah itu. So, rezeki ngikutin sendiri. Ini baru 6, bukan berarti ninggalin Maisa, tidak, tetap dengan apa? Pasang status WA, dijual apa? Tahu bakso. Itu kan. Hah? Nah, seperti itu. Tahu-tahu Abu Imam order 1 kontainer. Allahu Akbar. Hah? Masya Allah, rezeki min Allah. Bawa kemana Pak? Ke Jepang katanya. Allah, rezeki min Allah. Hah? Dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih ketaatan yang lainnya yang dia menjaga nikmat itu dijaga, kesehatan juga dijaga. Jangan kenikmatan tidak dijaga, bahaya. Kalau tidak dijaga, artinya dia bermaksiat kepada Allah, maka akan dicabut dengan seketika. Terasa apa enggak terasa, itu pasti ada efeknya. Pasti ada pengaruhnya, sedikit saja. Lengah, lalai, kita di situ, maksiat saja, sebentar saja, lalai. Wush, hati-hati, ada pengaruhnya. Antum merasakan atau tidak dirasakan, itu pasti ada pengaruhnya. Sehingga hati-hati. Allah musta'an. Artinya apa? Kita kembali lagi pada ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna ma indahu la yunalu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa digapai, tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang yang satu bekerja, satu menuntut ilmu. Yang satu menuntut ilmu dilaporkan ya oleh orang yang, oleh adik kakak nih, masih keluarga, saudara. Rasulullah SAW, beliau sibuk menuntut ilmu, sedangkan aku bekerja. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, la'alla katurzaqu bih. Mungkin bisa jadi kamu dikasih rezeki karena sebab dia, sebab musabab. Coba ini taat, ketaatan pada Allah. Kenapa dia kok talim terus? Masya Allah orderannya lancar. Ya itulah. Ya. Nah, karena apa? Tidak akan bisa digapai kecuali dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'ala Allah Subhanahu li kulli syai'in sababa. Allah Subhanahu wa taala telah membikin, menjadikan segala sesuatu, sesuatunya ada sebab musabab. Ha, pasti ada sebab musabab. Ya, dia lapar, ada sebab musababnya. Ya. Dia haus, dia sakit, badannya panas, badannya dingin, ada sebab musababnya. Dia miskin, dia kaya, dia sukses, dia tidak sukses, ada sebab musababnya. Dia bahagia, dia sengsara, ada sebab musababnya. Dia celaka, dia binasa, ada sebab musababnya. Allahul musta'an. Sababan yajribuhu wa afatan tubtiluhu. Ada sebab yang bisa menarik rizki. Apa? Ta'atullah. Selain apa? Fi'lul asbab. Artinya jangan menafikan fi'lul asbab. Fi'lul asbab pasti ada. Ya. Fi'lul asbab di dalam Islam ada. Apa fi'lul asbab? Hah? Seperti kisahnya apa? Maryam. Maryam binti Imran disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menggoyangkan pohon kurma, cuman digoyangin doang, enggak perlu naik ke atas pohon. Ada sebab musababnya. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlah tusaqit 'alayki rutuban janiyya. Goyangkan oleh kamu wahai Maryam. Huzzi dipegang, didorong, enggak perlu naik-naik ke atas. Hah? Itu sebab. Bisa saja Allah ngasih ting, bisa aja, tapi tetapi apa? Karena ada fi'lul asbab, sebagaimana Nabi Musa juga diperintahkan untuk apa? Melemparkan tongkatnya ke laut, memukulkan tongkatnya ke laut. Bisa saja Allah belah dengan kekuasaan Allah dengan sendirinya, tetapi karena fi'lul asbab, ada sebab, ada musababnya yang harus ditempuh, yang harus dijalani. Mau punya anak, ya nikah. Lapar, mau kenyang, ya kawin. Ya kawin lagi. Ya makan. Abu Imam nih kawin terus. Kelepasan apa? Ya. Allahu Akbar. Dingin, ya pakai selimut. Panas, ya ada kipas angin. Ada sebab, ada musabab. Fi'lul asbab, menjalankan sebab yang ada. Hanya digoyangkan saja. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlah tusaqit 'alayki rutuban janiyya. Akan berguguran, akan berjatuhan kurma-kurma yang segar itu untuk kamu wahai Maryam. Kamu cukup apa? Menggoyangkan saja. Cukup didorong. Pegang, didorong. Huzzi. Nah, kurma-kurma yang segar itu akan berguguran, berjatuhan untukmu. Ya. Nah, tetapi. Nah, asbab. Yang paling terbesar diantaranya adalah ta'atullah. Ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan artinya menafikan fi'lul asbab. Jangan salah paham. Tetap menempuh apa? Menempuh jalan. Menempuh fi'lul asbab. Harus dijalani. Ya, walaupun mungkin hanya pasang status tahu, jual tahu bakso. Tapi yang orderan dari mana? Jepang, dari Malaysia, dari Singapura, dari Australia, dari Nigeria misalnya. Allahu Akbar. Fi'lul asbab. Nah, fi'lul asbab yang harus ditempuh. Nah, fi'lul asbab yang harus ditempuh, dijalani. Ya. Sebaliknya ada sesuatu yang menghilangkan kenikmatan itu semua. Yang tadinya ada fi'lul asbab, ada yang bisa menggugurkan itu semua. Apa? Ma'asi wa dzunub, kemaksiatan dan dosa. Waja'ala asbaban ni'ama wal jaliba laha ta'atah. Maka Allah jadikan sebab yang terbesar di antara sebab-sebab yang lain. Ya, kisahnya dua imam. Siapa yang tahu? Dua imam, Abu Zur'ah dan Abu Zur'ah dan siapa? Yang kehabisan bekal. Kehabisan bekal jalan, berdoa, sholat dua rakaat, minta pada Allah. هذا مشهور. Ya, oleh fulan itu udah kehabisan bekal nih. Dani arka ra'atain, biarkan saya sholat dua rakaat. Sholat minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat. Sebelum selesai sholat, sudah ada orang yang teriak di luar masjid itu. Ya fulan, ada yang namanya fulan. Ini ada kiriman dari kerajaan. Berapa peti emas? Emas. Ya bukan emas. Nah, ada zahab. Emas beneran. So, ini belum selesai dari sholatnya. Mohon minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab terbesar seseorang mendapatkan kenikmatan adalah dengan taatullah. Kenapa dia susah, kok susah? Ya, introspeksi. Apa kemaksiatan yang dia sering lakukan? Ya, tinggalkan. Sudah, jangan diulangi lagi, tinggalkan itu. Kalau dia kecanduan ini, kecanduan itu, tinggalkan. Karena itu datangnya malapetaka, datangnya kesusahan, dicabutnya nikmat, diputuskannya rezeki yang ada karena dosa dan kemaksiatan. Tinggalkan, susah. Tambah-nambah sengsara. Lebih blangsak lagi, lebih susah lagi. Lebih repot lagi urusannya. Tinggalkan yang seperti tinggalkan. Wa afatu al-mani'a minha ma'siyatuh. Yang akan menghapuskan kenikmatan itu semua, memutuskan kenikmatan itu semua. Tadinya orderannya masya Allah rame orderannya. Kulayom, setiap hari. 100-200 ribu orderan. Kulayom. Lah kok sepi saiki? Piye? Coba introspeksi. Apa kemaksiatan kita, apa yang sudah kita lakukan itu apa? Tinggalkan. Jangan kecanduan di situ, tinggalin. Kenapa semakin sengsara kita? Karena apa? Semakin binasa kita, semakin celaka kita. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di hadapan kita, di mata kita, di depan mata kita, hilang. Tadinya sudah ada orderan, Abu Iman satu kontainer. Wah, gak jadi dah. Nah, kan repot lagi, gak jadi. Di cancel. Bahaya itu. Allahu Akbar. Apa sebabnya? Dosa kita sendiri. Dosa kita yang sudah kita lakukan. Itu efek pengaruh. Jangan nyalahkan orang lain. Ya, jangan nyalahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri yang banyak dosa, yang banyak kesalahan. Minta ampun kepada Allah, istighfar. Nah, kalau seandainya dosanya dosa besar, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosanya dosa kecil, ya dengan amalan-amalan taat yang lainnya. Dan meninggalkan, menyesali dosa-dosa tersebut. Jangan diulangi lagi. Fa idza arada hifdza ni'matihi 'ala 'abdihi alhamahu ri'ayatuha bi ta'atihi fiha. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan nikmat tersebut dijaga oleh seorang hamba, ya, maka Allah berikan ilham. So, ini ilham ini penting. Ya. Allah berikan ilham kepada seseorang untuk selalu apa? Menjaganya, yaitu dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang apa? Ghaflah, lalai. Nah, Allah berikan ilham kepada hamba Allah ini, pada orang yang beriman ini, untuk selalu jaga. Dia jaga. Ya, ketika lalai atau ada keinginan bermaksiat, dia beristighfar, dia kembali kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Kembali kepada Allah. Innal ladzina taqaw idza masahum syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika diganggu oleh syaitan, maka mereka apa? Tadzakkaru, mengingat Allah. Kembali kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Fa idza hum mubsirun. Maka tiba-tiba mereka apa? Melihat, sadar, kembali kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berikan ilham kepada orang tersebut untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali contoh-contoh dari ulama ussalaf maupun dari yang sekarang. Ya, fa idza arada zawala anhu khadalahu hatta asahu biha. Sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap si fulan nam kerendahan, kehinaan, kehancuran, maka Allah hancurkan dia. Allah hinakan dia, naudzubillah. Nasallahu al-afu wal-afi was-salama. Sampai-sampai dia bermaksiat kepada Allah, kecanduan di dalam maksiatnya, candu. Ya walaupun gak ada yang melihat, dia tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang, gak ada yang melihat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dosa dan kemaksiatan, syaitan yang selalu menggiring dia, menggeret dia, menarik dia, maka Allah rendahkan dia sehingga dia bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla. Wallahul musta'an. Wa minal ajab ilmul abdi bidzalik musyahadatan fi nafsi wa ghairihi. Anehnya lagi, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini anehnya nih. Aneh bin ajaib. Aneh dari keanehan yang ada, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Anehnya lagi apa? Dia itu udah tahu, udah paham, udah mengerti. Itu terjadi pada dirinya dan pada orang lain. Apalagi sudah lama mengaji. Sudah lama paham. Bukannya gak paham. Makanya Ibnu Qayyim bilang apa? Aneh. Ini bukan gak paham orang ini. Paham, dia mengerti. Ya. Dia lama mengaji, dia lama paham masalah ini. Ini aneh. Ya. In kunta la tadri, fatilka musibatun. Wa in kunta tadri, famusibatuhu a'zamu. Kalau kamu tidak tahu, maka itu musibah. Kalau kamu tahu, maka musibahnya akan lebih besar. Udah tahu, ya tahu. Tapi tidak diamalkan. Artinya musibahnya lebih besar. Ini ajab. Wa minal ajab ilmul abdi bidzalika musyahadatan fi nafsihi wa ghairihi. Dia itu paham, dia itu tahu. Menyaksikan kejadian-kejadian pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Dirinya ketika dia merasakan ketaatan, loh, masya Allah, orderan banyak. Ini kalau ditinjau dari segi apa? Arzak, rizq. Orang lain, loh, masya Allah, dia juga banyak rizkinya karena dia, masya Allah, tabarakallah. Dari taatnya, dari sodakonya, dari bantu saudaranya, bantu ikhwan, bantu dakwah dan lain sebagainya. Dia sering membantu. Ya, makanya rezekinya terus ngalir. Membantu dakwah, bantu Islam, bantu kaum muslimin, bantu orang-orang yang butuh. Anehnya ini semua dia udah lihat, dia udah paham, dia sudah mengerti, dia sudah mendengar, melihat, mendengar, paham. Wasiman lima ghaba anhu min akhbar min uzilat ni'amallah anhum bima'asih. Bahkan dia sudah mendengar dan sering mendengar, sudah paham. Fulan bangkrut, fulan bangkrut, fulan bangkrut karena dosa, riba, judi, main perempuan, zina dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Sudah paham. Sudah ngerti. Bahkan lebih paham dia dikasih tahu. Jangan maksiat. Anu tahu. Sudah paham. Ya. Anehnya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam keadaan dia pun masih terus mukimun ala maksiatillah, selalu di atas kemaksiatan pada Allah. Hati-hati kecanduan dan kemaksiatan, candu dengan dosa, na'udzubillah. Hati-hati dalam keadaan dia sudah paham, sudah mendengar, sudah melihat banyak ibrahnya. Ibrahnya banyak. Yang anehnya, yang herannya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dia pun terus dan terus dan terus, na'udzubillah, di atas kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini aneh kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa tidak diberikan taufik oleh Allah? Hidayah dari Allah, hidayah di tangan Allah. Walaupun dia paham, dia mengerti. Karena tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ghair muwaffaq. Nah, dia paham, bukannya dia gak paham. Dia berilmu, dia paham, dia melihat, dia menyaksikan, dia mendengar. Baik terhadap dirinya atau orang lain. Fulan, fulan, fulan, fulan. Yang sukses, yang gak sukses. Yang Masya Allah, yang jatuh dan lain sebagainya. Dia paham. Tetapi tetap saja dia kecanduan dengan dosa dan kemaksiatan. Tidak bisa melepaskan itu. Na'udzubillah. Ini berbahaya, berbahaya yang seperti itu. Jadi seakan-akan dia dikecualikan. Enggak kok, saya enggak merasa. Ini bahaya kalau sudah seperti itu. Artinya apa? Sudah sakit nih hatinya. Sudah terbalik. Karena mustadzan min hadzal jumlah wa makhsusun min hadzal umum wa ka'anna hadza amrun jarin 'alan nas la 'alaih. Jadi seakan-akan ya, ini berlaku untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Itu masih fulan, saya emang enggak. Jangan, hati-hati, istidraj. Istidraj, hati-hati. Kalau sudah istidraj, na'udzubillah, akan hancur dan binasa, hancur kita. Celaka, istidraj. Nah, ya diulur, diundur, diundur, diundur, tahu-tahu nam hancur dan binasa, na'udzubillah. Waliyadzubillah. Wa wasinil al-khalq la ilaih. Seakan-akan buat orang lain musibah itu, bukan untuk dirinya. Seolah-olah untuk makhluk yang lain, bukan ke dia. Jangan, ini udah. Nah, keblinger. Sudah merasa dirinya nyaman, aman. Merasa aman dari siksaan Allah. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah mereka merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Sudah lewat kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum wafatnya. Imam Ahmad, imam, imam. didatangi oleh syaitan. Wahai Imam Ahmad, kamu sudah apa bebas dari godaan saya? Belum. Ini Imam Ahmad merasa belum selesai pertempurannya dengan iblis, dengan syaitan. Karena apa? Kalau sudah merasa hebat, wah iblis kalah nih sama saya. Masuk pintu apa? Ujub. Kalau ujub, sifatnya siapa? Iblis. Anak khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Ini maksiat, ini dosa. Ini yang menjatuhkan iblis. Ini yang membuat iblis dilaknat oleh Allah. Merasa takjub dengan dirinya sendiri. Saya hebat. Saya lebih senior dari dia. Dia masih anak-anak. Dia masih kecil. Dia masih ini. Ya. Dan lain sebagainya. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dirinya. Ini sifat iblis. Ujub. Ujub waliyadu billah. Justru ini kemaksiatan yang menggiring, yang menyeret iblis. Sehingga dia dilaknat. Waliyadu billah. Sehingga dia dimasukkan ke dalam naru jahannam. Kekal abadi selama-lamanya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala fonis iblis wa kana minal kafirin. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Enggan dan sombong. Enggak mau sujud kepada Adam. Ujub, penyakit hati. Waliyadu billah. Seakan-akan itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Jangan. Ngaca, dicermin, ngaca. Padahal dia sudah paham, dia sudah melihat, dia sudah banyak mendengar. Inilah orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah biadillah. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang tersebut walaupun sudah paham, sudah mengerti, sudah mendengar, menyaksikan bahkan fulan, demikian, sudah paham. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ini termasuk keanehan. Ya, jangan aneh memang orang tersebut tidak diberikan apa taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang pilihan Allah. Bukan termasuk orang-orang yang diberikan taufik. Sebaliknya orang tersebut malah termasuk orang-orang yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Hatinya sudah berbalik. Ya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa man usyriba bihawah atau min hawah. Tidak mengetahui, tidak menganggap al-haq tu haq, al-batil itul batil. Bahkan sebaliknya, yang ma'ruf disebut sebagai mungkar, yang mungkar disebut sebagai batil. Waliyadzubillah. Al-muwafaq man wafaqahullah. Orang-orang yang diberikan taufik adalah mereka-mereka man wafaqahullah. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia. Wa yujalin ablaq min hadza. Maka kebodohan apa yang lebih dungu, lebih bodoh daripada ini? Wa yadhulmin an-nafs fawqa hadza. Tidak ada kezaliman terhadap dirinya sendiri yang lebih zalim daripada ini. Karena apa? Dia sama saja membinasakan dirinya. Fal hukmu lillahil aliyil kabir. Maka kembalinya, hukumnya kembali kepada Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.